Bapa di dalam surga, itulah kerinduan hati kami ketika kami berhadapan dengan Tuhan, ketika kami mengikut Tuhan, kami menjadikan Tuhan sebagai Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mau mengikut Tuhan dalam segala kondisi dan situasi yang kami jalani. Kami mau mengikut Tuhan, setia dan berkomitmen untuk hidup di hadapan Tuhan. Kami pagi hari ini bersyukur karena Tuhan memberikan kami kesempatan sekali lagi untuk boleh datang beribadah. Kiranya Tuhan yang menolong setiap kami, kalau sebentar kami akan membaca dan juga merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami memohon pertolongan Tuhan, supaya kami mengerti, memahami dan juga kami melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucapkan syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi. Bapak Ibu sekalian, beberapa hari ini panas begitu ya. Dan kalau Bapak Ibu sekalian, adakah yang masih airnya mati Bapak Ibu sekalian di rumah atau sudah nyala? Kita kemarin bersyukur kalau kita boleh memikirkan bagaimana gereja membagikan air Bapak Ibu sekalian kepada warga, kepada rekan-rekan jemaat yang mengalami kesulitan air. Dan Bapak Ibu sekalian, tadi waktu kita melihat begitu ya, anak-anak sekolah minggu dengan ibu-ibu begitu ya menaikkan pujian bahwa Indonesia itu kaya Bapak Ibu sekalian. Satu hal yang saya percaya adalah bukan hanya negara kita yang kaya, tetapi gereja kita juga kaya. Ada banyak orang-orang yang dipercayakan dengan talenta-talenta Bapak Ibu sekalian. Tadi saya langsung berpikir begitu ya, ibu-ibu sudah ada, anak-anak sekolah minggu sudah ada. Yang belum ada siapa Bapak Ibu sekalian? Bapak-bapaknya belum ada Bapak Ibu sekalian. Tapi saya mendengar begitu ya, kemarin ada bapak-bapak yang lagi latihan begitu ya. Bapak-bapak ditunggu Bapak Ibu sekalian supaya nanti kalau nyanyi sama-sama komplit begitu ya. Ada ibu-ibu musik dapur begitu ya. Bapak-bapak mau bikin apa? Silakan. Anak-anak dengan angklung. Kita bersyukur gereja kita dikaruniakan Tuhan banyak orang-orang yang bertalenta. Mari kita melanjutkan pembacaan firman Tuhan pagi hari ini Bapak Ibu sekalian. Kita membuka Keluaran pasal yang ke-14. Kitab Keluaran pasal yang ke-14. Keluaran pasal yang ke-14, kita akan membaca seluruh bagian firman Tuhan ini dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-31. Saya mengajak kita membaca bergantian, saya ayat yang pertama, Bapak Ibu sekalian ayat yang kedua, demikian seterusnya sampai ayat yang ke-31. Keluaran pasal yang ke-14, demikian firman Tuhan. Firaun bertindak untuk penghabisan kali. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian. Maka Firaun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini, padang gurun telah mengurung mereka. Ketika diberitahukan kepada Raja Mesir bahwa bangsa itu telah lari, maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu. Dan berkatalah mereka, apakah yang telah kita perbuat ini, bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita? Ia membawa 600 kereta yang terpilih, ya, segala kereta Mesir, masing-masing lengkap dengan perwiranya. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang yang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pi Hahirot di depan Baal Sefon. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini, tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya, dan orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka, segala kuda Firaun, keretanya, dan orangnya yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut, sedang di kiri dan di kanan mereka, air itu sebagai tembok bagi mereka. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa, hambanya itu. Sampai demikian jauh kita membaca firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, dalam pasal yang ke-13 diceritakan bahwa setelah Tuhan memberikan dua tanda kepada bangsa Israel, Allah menuntun umatnya sampai ke tempat yang namanya Etam. Bapak Ibu sekalian, ada satu peta yang bisa kita lihat supaya kita bisa mengerti perjalanan Israel keluar dari tanah Mesir. Bapak Ibu sekalian, yang satu lagi aja, ini kurang jelas. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini Mesir, Bapak Ibu sekalian. Waktu mereka berada di Mesir, setelah pasal yang ke-13 ayat yang ke-20, Bapak Ibu sekalian, mereka berangkat dari Sukot, lalu mereka menuju ke Etam, Bapak Ibu sekalian. Perjalanan yang cukup jauh sebenarnya karena mereka harus melintasi padang gurun Mesir, Bapak Ibu sekalian. Dari sini mereka harus ke Etam di sebelah sini, Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya kalau kita melihat secara geografis, Bapak Ibu sekalian, perjalanan menuju tanah Kanaan itu, tanah perjanjian itu bisa ditempuh dalam jangka waktu 3 hari saja. Lewat mana, Bapak Ibu sekalian? Lewat negeri orang Filistin. Kalau Tuhan menuntun bangsa Israel keluar melalui negeri orang Filistin, mereka 3 hari sampai di sini, Bapak Ibu sekalian. Tetapi Tuhan berkata, saya tidak akan memimpin mereka melalui negeri orang Filistin. Kenapa, Bapak Ibu sekalian? Karena orang-orang Israel bisa jadi takut dan lalu kembali ke Mesir. Ketika melewati negeri orang Filistin, mereka harus berperang melawan orang Filistin. Pada akhirnya Tuhan memimpin, Bapak Ibu sekalian, orang-orang Israel dari Sukot, justru mereka turun melewati padang gurun Mesir sampai di Etam. Sudah sampai di Etam, Bapak Ibu sekalian, seharusnya mereka tinggal naik saja, mereka sampai ke tanah perjanjian. Tetapi Bapak Ibu sekalian, pasal 14 ayat yang kedua dikatakan demikian, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pi Hahirot antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal Sefon, berkemahlah kamu di tepi laut. Bapak Ibu sekalian, orang Israel setelah sampai di Etam, mereka diminta kembali melewati padang gurun, baru mereka berada di sini, Migdol, Baal Sefon, dan Pi Hahirot. Bapak Ibu sekalian, Tuhan punya tujuan, Tuhan punya rencana. Ketika orang Israel dalam tanda kutip diputar-putar sedikit sama Tuhan, masuk tanah perjanjian, sudah tinggal naik lagi dari Etam, mereka naik ke tanah perjanjian, mereka disuruh balik lagi ke padang gurun, Tuhan punya tujuan. Bapak Ibu sekalian, tujuannya adalah ketika Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya kepada Firaun. Bapak Ibu sekalian, ketika Israel berkemah di tepi laut, pasal yang ke-14 ayat yang ketiga dan keempat berkata, Firaun melihat bahwa orang Israel itu dalam kondisi yang terjepit, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana tidak terjepit? Di depannya itu laut, Bapak Ibu sekalian. Tuhan sendiri berfirman, berkemahlah kamu di tepi laut. Dan kalau kita melihat, Bapak Ibu sekalian, di bagian ini, Bapak Ibu sekalian, ini adalah padang gurun, tetapi di daerah sekitar sini itu banyak pegunungan-pegunungan yang tinggi. Jadi Bapak Ibu sekalian, mereka terjepit, di belakang mereka itu pegunungan-pegunungan yang tinggi, di depan mereka laut, dan di belakang mereka ada lagi bangsa Mesir yang sedang mengejar mereka. Dan memang betul Bapak Ibu sekalian, Tuhan mengizinkan orang-orang Mesir, Firaun, bersama dengan semua kereta dan juga tentaranya, mendekati orang-orang Israel, menyusul Bapak Ibu sekalian. Dan ketika orang-orang Mesir itu mendekati orang-orang Israel, ayat yang kelima sampai yang ke-12 diceritakan bahwa mereka marah sama Musa. Mereka berkata, apa tidak ada kuburan di Mesir sehingga kamu bawa kami ke tempat ini untuk mati di sini? Bapak Ibu sekalian, kalimat dalam ayat yang ke-11 dan yang ke-12, saya bacakan kembali bagi kita semua. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Bapak Ibu sekalian, kalimat yang dilontarkan oleh orang-orang Israel mengandung nuansa ketakutan yang sangat. Bukan hanya ketakutan Bapak Ibu sekalian, tetapi juga mereka marah sama Musa dan Harun. Mereka merasa dibawa keluar dari Mesir hanya untuk dibunuh. Bukan hanya ketakutan, bukan hanya kemarahan, tetapi mereka juga menyadari ada ketidakberdayaan. Bapak Ibu sekalian, ketika diperhadapkan di depan laut dan di belakang tentara Mesir sedang mengejar, Sementara mereka dikatakan bukanlah bangsa yang bisa untuk berperang, Bapak Ibu sekalian. Mereka merasa tidak berdaya menghadapi situasi seperti itu. Yang menarik adalah Bapak Ibu sekalian, ketika Musa melihat sebenarnya menghadapi situasi yang sulit itu bukan hanya bangsa Israel, Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu sekalian melihat, justru posisi Musa lah yang jauh lebih sulit. Dia disuruh Tuhan memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Sudah sampai di tepi laut, disalahkan lagi sama bangsa Mesir, sama bangsa Israel. Bapak Ibu sekalian, tetapi justru melihat dalam kondisi seperti itu, kita bisa melihat Musa mengeluarkan statement of faith-nya. Musa menyatakan pernyataan imannya di tengah-tengah situasi yang sulit, Bapak Ibu sekalian. Ayat yang ke-13 berkata demikian. Janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat untuk selama-lamanya. Bapak Ibu sekalian, ketakutan versus kepercayaan. Dan di dalam kepercayaan itulah Tuhan memang betul-betul bekerja bagi bangsa Israel. Cerita selanjutnya kita melihat bagaimana Tuhan melepaskan bangsa Israel dari situasi yang sulit dengan kuasanya. Ada tiga hal yang Tuhan lakukan bagi bangsa Israel, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama dikatakan bahwa malaikat Tuhan yang tadinya berjalan di depan bangsa Israel, sekarang berbalik berada di belakang bangsa Israel. Bukan hanya malaikat Tuhan, Bapak Ibu sekalian, tetapi juga disertai dengan tiang awan dan tiang api yang memimpin bangsa Israel keluar. Hal yang kedua yang dilakukan oleh Tuhan adalah Tuhan menyuruh Musa membelah lautan dengan tongkat. Bapak Ibu sekalian, ada banyak orang yang meragukan bahwa laut itu benar-benar terbelah. Waktu saya membaca bagian ini, lalu membaca beberapa sumber, Bapak Ibu sekalian, ada yang mengatakan, enggak, mereka itu enggak membelah lautan, memang lautannya tuh cetek, Bapak Ibu sekalian. Ada yang bilang cuman sedengkul, selutut begitu. Dalamnya air itu cuman selutut. Kalau kita berjalan di tengah-tengah air yang selutut, ya bisa, Bapak Ibu sekalian. Ada orang-orang yang meragukan bahwa laut Teberau itu benar-benar terbelah. Tetapi Bapak Ibu sekalian, ada seorang yang mengatakan demikian. Kalau Allah bisa menciptakan sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada, buat Tuhan apa susahnya untuk Dia bisa membuat yang sudah ada itu berubah menjadi hal yang lain. Bapak Ibu sekalian, Tuhan benar-benar membelah lautan itu dengan perantaraan Musa dan tongkatnya. Ada yang mengatakan demikian, Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya Musa itu dan bangsa Israel bukan menyeberang di sini, tetapi mereka menyeberangnya di sini, Bapak Ibu sekalian. Ini kalau kita lihat, Bapak Ibu sekalian, sepertinya lautnya sempit begitu ya, enggak selebar yang ini, Bapak Ibu sekalian. Ada yang mengatakan di sini nih mereka nyeberangnya, bukan di sini begitu ya. Dengan logika, dengan alur pikir mereka, dengan bukti-bukti geografis, Bapak Ibu sekalian, mereka berpendapat mereka nyeberangnya di sini karena di sini lautnya lebih dangkal daripada yang di sini, Bapak Ibu sekalian. Tetapi Bapak Ibu sekalian, saya percaya Tuhan memimpin bangsa Israel dan benar-benar membelah laut itu, dan tembok air di kanan kiri itu benar-benar ada. Bapak Ibu sekalian, pertolongan Tuhan yang ketiga adalah ketika Tuhan membuat roda kereta orang-orang Mesir berjalan dengan berat dan miring. Logika sederhana, Bapak Ibu sekalian, roda kereta itu akan berjalan dengan berat dan miring kalau tanahnya becek, Bapak Ibu sekalian, lembek begitu ya, berair. Tetapi firman Tuhan mengatakan dengan jelas, tanahnya itu kering kok. Orang Israel berjalan di tanah yang kering. Tetapi ketika berjalan di tanah yang kering itulah justru roda kereta orang Mesir berjalan berat dan rodanya menjadi miring. Bapak Ibu sekalian, itulah perbuatan-perbuatan Tuhan yang dilakukan oleh Tuhan dalam menyelamatkan bangsa Israel. Bapak Ibu sekalian, pada akhirnya Tuhan mencampakkan orang-orang Mesir dan Firaun ke dalam laut. Bangsa Israel dapat selamat dari situasi tersebut. Mereka terbebas dari ancaman Firaun dan mereka bisa menyeberangi laut Teberau dengan anugerah Tuhan. Seorang penafsir bernama Ethan Long Henry berpendapat, Bapak Ibu sekalian, ini menarik juga begitu ya. Ketika bangsa Israel menyeberangi laut Teberau itu, Bapak Ibu sekalian, Ethan ini berkata demikian. Ini sebenarnya adalah peneguhan bagi bangsa Israel. Ketika mereka melewati air, mereka dalam tanda kutip dibaptis menjadi umat Tuhan. Kenapa Bapak Ibu sekalian dia berkata seperti itu? Karena memang pada waktu itu air menjadi satu elemen yang penting dalam kehidupan beragama bangsa-bangsa timur dekat kuno. Jadi Bapak Ibu sekalian, Tuhan mengatakan bahwa ketika mereka menyeberangi laut Teberau, sekarang kamu menjadi umatku. Diteguhkan bahwa Israel itu adalah umat Tuhan. Bapak Ibu sekalian, secara geografis bangsa Israel sudah beralih dari Mesir dan menuju tanah perjanjian. Dan di dalam hati mereka, mereka tidak lagi menyembah dewa-dewa Mesir, tetapi mereka benar-benar menjadi umat Allah. Mereka menjadi bangsa kepunyaan Allah sendiri. Bapak Ibu sekalian, tema kita pagi hari ini adalah kemenangan Allah. Pertanyaannya, kemenangan Allah atas siapa, Bapak Ibu sekalian? Bapak Ibu sekalian, yang jelas adalah kemenangan Allah melawan kekerasan hati Firaun. Bukan Allah yang mengeraskan hati Firaun, tetapi memang hati Firaun sudah lebih dahulu keras. Bapak Ibu sekalian, ingat Guru Injil Susanto pernah berkata bahwa dari tulah pertama sampai tulah yang kelima, Firaun itu mengeraskan hatinya sendiri. Baru setelah tulah yang keenam sampai tulah yang ke-10, Tuhan membiarkan Firaun yang lagi keras hati itu. Bapak Ibu sekalian, kemenangan Allah atas kekerasan hati Firaun, dan kita melihat bahwa pada akhirnya kekerasan hati Firaun justru menjadi kutukan bagi dirinya sendiri. Kenapa bisa dikatakan kutukan, Bapak Ibu sekalian? Karena ketika Firaun mengejar orang Israel, Firaun, banyak penafsir mengatakan, ikut mati dimakan laut, tenggelam di dalam laut itu. Firman Tuhan mengatakan dalam ayat yang ke-28, berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Jadi Firaun, banyak penafsir mengatakan, ikut meninggal di tengah laut itu. Bapak Ibu sekalian, apa yang bisa kita pelajari dari bagian firman Tuhan ini? Ketika kita melihat bahwa tangan Allah yang penuh kuasa itu menuntun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Bapak Ibu sekalian, yang pertama kita bisa belajar, jangan pernah melawan Allah. Bapak Ibu sekalian, jangan pernah melawan Tuhan. Kenapa Bapak Ibu sekalian kita jangan pernah melawan Tuhan? Karena memang kita tidak seharusnya melawan Tuhan. Firaun dengan kesombongannya, Firaun dengan kebesarannya, menganggap diri sebagai Tuhan pada waktu itu. Dia berkata dalam Keluaran pasal yang kelima, ayat yang kedua demikian. Tetapi Firaun berkata, siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi. Dari sejak awal, Firaun memang merendahkan Tuhan. Dari sejak awal, Firaun memang tidak mau mendengarkan Tuhan. Dari sejak awal, memang Firaun berniat untuk melawan Tuhan. Ada dua tulah, Bapak Ibu sekalian, di mana Firaun menyuruh para ahli-ahli, orang-orang yang punya ilmu sihir di wilayahnya untuk melakukan hal yang sama. Tulah apa, Bapak Ibu sekalian? Tulah apa yang para ahli-ahli Mesir itu juga bisa melakukan ketika Firaun memerintahkannya? Ada yang masih ingat, Bapak Ibu sekalian? Tulah apa? Yang pertama, air menjadi darah. Tulah yang pertama, Bapak Ibu sekalian. Ketika Musa mengubah air sungai Nil, mengubah semua air di dataran Mesir menjadi darah, Firaun memerintahkan ahli-ahli sihirnya untuk juga melakukan hal yang sama. Kita bisa melihat bahwa Firaun sebenarnya ingin berkata, Tuhan bisa lakukan ini, saya juga bisa lakukan ini. Dia mau menandingi kuasa Tuhan. Itulah yang kedua, Bapak Ibu sekalian. Apa Bapak Ibu sekalian? Katak, Bapak Ibu sekalian. Waktu Musa membuat katak-katak bermunculan di tanah Mesir, Firaun suruh lagi ahli-ahli Mesir untuk membuat katak. Bisa Bapak Ibu sekalian? Bisa. Dan sekali lagi Firaun ingin bilang, Tuhan mau buat apa lagi? Saya juga bisa buat. Bapak ibu sekalian, Firaun mencoba menandingi kuasa Tuhan. Setelah tulah ketiga, justru para ahli-ahli sihir orang Mesir itulah yang berkata, inilah tangan Allah. Karena mereka tidak bisa lagi membuat tulah seperti yang Musa buat. Tetapi justru dalam Keluaran 8 ayat yang ke-19 ketika para ahli Mesir itu berkata, inilah tangan Allah. Firaun bertobat, Bapak Ibu sekalian? Tidak. Firaun berkata, Alkitab mengatakan bahwa tetapi hati Firaun berkeras dan bahkan ia tidak mau mendengarkan perkataan ahli-ahlinya. Bapak Ibu sekalian, dari sejak awal Firaun memang melawan Tuhan, menentang Tuhan, dan disitulah titik di mana Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya. Dalam bahasa sehari-hari, Bapak Ibu sekalian, mungkin bisa kita katakan, kamu menganggap dirimu Tuhan? Mari kita lihat siapa yang betul-betul Tuhan. Kalau Allah berkata seperti itu kepada kita, Bapak Ibu sekalian, habislah kita. Firaun ingin meninggikan dirinya sama seperti Tuhan. Tuhan berkata, lihat siapa sekarang yang betul-betul Tuhan. Bapak ibu sekalian, jangan pernah melawan Tuhan, karena kita tidak seharusnya melawan Tuhan. Ketika Tuhan berfirman, Bapak ibu sekalian, Firaun tidak mendengarkan. Ketika Tuhan mendengarkan suaranya, mengirimkan Musa utusannya, membuat banyak mujizat, hatinya tidak bergeming. Dan di situ Tuhan berkata kepada Firaun, sekarang kamu lihat siapa yang betul-betul Tuhan. Bapak ibu sekalian, tokoh-tokoh lain yang pernah melawan Tuhan, Bapak ibu sekalian. Kalau Firaun melawan Tuhan lalu berakhir dengan kematian, kita bisa melihat Yunus, Bapak ibu sekalian. Melawan Tuhan, Bapak ibu sekalian. Dia melawan Tuhan. Disuruh Tuhan ke kota Niniwe, Bapak ibu sekalian. Dia pergi kemana, Bapak ibu sekalian? Ke Tarsis. Bahkan Yunus pasal yang pertama, ayat yang ketiga, kalimat terakhir berkata, Yunus itu pergi jauh dari hadapan Tuhan. Kalau kita mengingat cerita tentang Yunus, Bapak Ibu sekalian, ketika dia melawan Tuhan, tidak taat kepada firman Tuhan, dia berakhir di mana, Bapak Ibu sekalian? Dia berakhir di perut ikan 3 hari 3 malam, Bapak Ibu sekalian. Masih jauh lebih baik dibandingkan Firaun yang berakhir di tengah-tengah laut dan akhirnya mati. Bapak Ibu sekalian, satu tokoh lagi yang pernah melawan Tuhan, Musa pernah melawan Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Musa pernah melawan Tuhan? Pernah, Bapak Ibu sekalian. Waktu Tuhan bilang, kamu saya utus ke Mesir, keluarin bangsa Israel. Dia bilang apa, Bapak Ibu sekalian? Jangan saya Tuhan. Ini jauh nadanya jauh lebih, rasa-rasanya seperti rendah hati begitu ya. Rasa-rasanya seperti merendahkan diri Musa itu. Jangan saya Tuhan. Saya ini loh gak bisa ngomong. Saya ini loh berat lidah. Musa hanya berakhir dimarahi oleh Tuhan. Lalu dia taat, pergi ke tanah Mesir. Bapak ibu sekalian, kalau kita saja ketika kita berkata kepada anak-anak kita, A, menasihatkan kepada anak-anak kita, A, lalu anak-anak kita tidak mendengarkannya, apalagi tidak mentaatinya. Kita sebagai orang tua bisa marah, Bapak ibu sekalian? Bisa marah? Bisa, Bapak ibu sekalian. Saya waktu di dalam keluarga begitu ya, sebelum saya masuk ke seminari SMP, SMA, aduh begitu ya ibu-ibu sekalian, banyak sekali begitu ya, mendukai, membuat berduka mama saya begitu ya. Saya pernah ceritakan ibu-ibu sekalian, karena saking nakalnya saya, saking bandelnya saya pernah diusir keluar dari rumah. Ibu-ibu sekalian, mama saya bilang, Benny kamu harus begini. Saya justru benar-benar dengan kesadaran penuh, saya melakukan hal yang sebaliknya dari yang mama saya bilang. Kamu harus jadi anak yang baik, kamu harus jadi seperti ini, cita-citamu itu dibenerin. Bapak ibu sekalian, waktu mama saya bilang A, saya memang dengan sadar, saya memang dengan tahu, benar-benar sadar 100%, saya melakukan hal yang sebaliknya dari yang mama saya katakan. Mama saya marah, Bapak ibu sekalian, lalu saya diusir keluar dari rumah, begitu ya. Kalimat yang masih membekas begitu ya, waktu saya mengingat-ingat, mama saya pernah mengeluarkan satu kalimat yang sampai hari ini, Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang kalau saya mengingat itu, saya langsung peluk mama saya, begitu ya. Dia pernah berkata seperti ini kepada saya, kamu gak mau nurut sama mama, ya udah, mama biarin kamu. Kau mau jadi penjahat, jadilah penjahat. Begitu. Penjahat itu kata-katanya lebih apa ya, lebih kasar lagi, Bapak Ibu sekalian. Saya katakan aja ya, begitu ya. Jadi mama saya pernah berkata seperti ini kepada saya, Benny, kamu gak mau nurut sama mama. Kamu mau jadi bajingan, jadilah kamu bajingan. Tapi Bapak Ibu sekalian, kata-kata itu lalu membuat saya sadar betapa saya ini tidak nurut sama orang tua. Kata-kata itu melukai hati saya, Bapak Ibu sekalian. Tetapi membuat saya tidak lagi melawan mama saya. Saya jadi taat sama mama saya. Nah, Bapak Ibu sekalian, sama halnya dengan ketika kita berelasi dengan Tuhan. Tuhan berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Tuhan berbicara kepada kita melalui hati nurani kita. Dan ketika Tuhan berbicara, kita tidak taat. Jangan bilang cuma sekali ini loh Tuhan saya gak taat. Ketidaktaatan kita kapanpun, dimanapun, dan berapa kalipun kita melakukannya adalah bentuk perlawanan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, jangan pernah melawan Tuhan. Nurut sama Tuhan jauh lebih enak. Meskipun kadang-kadang kita tidak pernah bisa mengerti seutuhnya kehendak dan juga rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Ketidaktaatan jelas bentuk perlawanan Tuhan, perlawanan kita kepada Tuhan. Tetapi kesombongan kita di hadapan Tuhan juga adalah bentuk kita melawan Tuhan. Ingat perkataan Firaun dalam Keluaran pasal yang kelima tadi, siapa Tuhan itu? Gak perlu saya dengar Tuhan, orang saya gak kenal kok, ngapain saya harus dengar? Firaun sombong, Bapak Ibu sekalian. Dan disitulah ketika Firaun menyombongkan diri di hadapan Tuhan, Firaun sedang memulai perlawanan dengan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, jangan pernah melawan Tuhan. Dan hal itu hal yang pertama yang bisa kita pelajari pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian, hal yang kedua yang bisa kita pelajari dari bagian kita firman Tuhan pagi hari ini adalah, percayalah Bapak Ibu sekalian, kalau tadi kita belajar dari Firaun dan juga tentaranya, sekarang kita belajar dari bangsa Israel. Yang bisa kita pelajari dari bangsa Israel adalah, percayalah kepada Allah, karena pertolongan Allah tidak pernah terlambat. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Allah bisa memakai apa saja untuk menolong kita yang sedang dalam kesulitan. Bapak-Ibu sekalian, dalam kondisi yang terjepit, sangat wajar jika Israel berteriak ketakutan dan menyalahkan Musa dan Harun. Mereka dalam kondisi yang ketakutan, Bapak-Ibu sekalian. Yang menarik, Bapak-Ibu sekalian, ayat yang ke-20 berkata demikian. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman. Ayat yang ke-21. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Bapak Ibu sekalian, ada yang menarik dari firman Tuhan ini. Waktu saya membaca bagian firman Tuhan ini, Bapak Ibu sekalian, yang pertama saya percaya pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Tetapi sepertinya, Bapak Ibu sekalian, Tuhan membutuhkan waktu semalaman untuk menguakkan air laut itu. Bapak Ibu sekalian, malam yang dilalui oleh orang Israel pasti bukanlah malam yang mudah. Mereka ketakutan, mereka di dalam kegentaran, sudah jelas apa yang akan menimpa mereka. Dan Tuhan membiarkan orang Israel tinggal di dalam ketakutannya semalaman. Padahal kalau kita percaya Tuhan Maha Kuasa, Bapak Ibu sekalian, bukankah dalam sekejap mata Tuhan bisa membuat air laut itu terbelah? Kenapa Tuhan perlu waktu semalaman untuk membuat air laut itu terbelah? Bapak Ibu sekalian, faktanya memang kadang memang Tuhan tidak selalu langsung menolong kita, karena Tuhan ingin menguji iman kita. Tuhan ingin kita mengerti bahwa Dialah Tuhan dan bukan kita. Kadang-kadang di dalam kondisi yang terjepit, situasi-situasi yang tidak mudah, lalu kita seolah-olah menyuruh Tuhan, Tuhan, segera bereskan masalah saya. Betul Bapak Ibu sekalian. Dan Tuhan akan memperlihatkan kepada kita siapa yang Tuhan dan siapa yang umat. Bapak Ibu sekalian, di dalam waktu semalam-malaman itulah bangsa Israel diizinkan Tuhan tinggal di dalam ketakutannya, Bapak Ibu sekalian. Karena Tuhan ingin melihat, menguji kepercayaan mereka kepadanya. Dan Tuhan ingin memperlihatkan kepada bangsa Israel bahwa mereka perlu Tuhan. Ada satu kalimat yang pernah saya baca mengatakan demikian. Mengapa Allah menunggu sampai uang habis? Mengapa ia menunggu sampai penyakit sudah hinggap? Mengapa ia memilih menunggu sampai di sisi kuburan untuk menjawab doa-doa penyembuhan? Saya tidak tahu. Saya hanya tahu bahwa ketepatan waktunya selalu benar. Saya hanya bisa mengatakan bahwa ia akan berbuat apa yang paling baik. Meskipun Anda tidak mendengar apa-apa, ia sedang bertindak. Dengan Allah tidak ada kecelakaan atau kebetulan. Setiap kejadian dimaksudkan untuk membawa kita lebih dekat kepadanya. Bapak Ibu sekalian, Tuhan menolong kita kadang-kadang benar-benar tepat pada waktunya. Dan kita seringkali ketika Tuhan menolong kita mepet-mepet begitu ya. Benar-benar mepet dengan sudah mentok ini sudah deadline-nya. Baru Tuhan tolong, Bapak Ibu sekalian. Kadang-kadang kita khawatir, kadang-kadang kita takut. Bahkan kita lalu berpikir, Tuhan ada enggak sih? Tuhan itu maha kuasa enggak sih? Tuhan itu maha kasih enggak sih? Bapak Ibu sekalian, satu hal yang perlu kita lakukan ketika kita berada dalam kondisi yang seperti itu. Orang Israel di depannya lautan, di belakangnya bangsa Mesir sedang mengejar dalam kondisi yang terjepit. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kita bisa belajar pagi hari ini. Dalam kondisi yang terjepit, kita perlu belajar bahwa kita percaya kepada Tuhan. Pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat. Satu kali Bapak Ibu sekalian, ada seorang pengurus panti asuhan, dia seorang bapak, panti asuhan yang didirikannya Bapak Ibu sekalian tidak ada donatur tetap setiap bulannya. Jadi setiap bulan dia terus bergumul begitu ya. Bagaimana dia bisa menghidupi, memberikan makanan kepada anak-anak di panti itu. Satu kali Bapak Ibu sekalian, bapak ini dan panti ini benar-benar tidak ada makanan. Habis persediaan makanan. Bukan hanya habis Bapak Ibu sekalian, tetapi dia juga tidak punya uang sepeser pun untuk membeli makanan. Anak-anak di panti yang kira-kira berjumlah 15 orang bertanya kepada bapak ini, Pak, makan apa kita siang ini? Bapak Ibu sekalian, bapak ini hanya menggelengkan kepala, tanda tidak ada makanan. Tapi Bapak Ibu sekalian, bapak ini tidak hanya menggelengkan kepala, lalu dia berkata kepada anak-anak ini, ayo kita kumpul di meja makan. Kita berdoa kepada Tuhan. Mohon supaya Tuhan memberikan berkat kepada kita. Setelah mereka duduk di meja makan, Bapak Ibu sekalian, di sekitar meja makan mereka duduk, mereka berdoa. 5 menit setelah mereka berdoa, ada suara ketokan pintu di luar. Bapak ini berkata kepada anak-anak, oke, sebentar Bapak lihat ke depan, begitu ya, ada orang yang mengetok pintu, begitu Bapak Ibu sekalian. Ketika dibukakan pintu, Bapak Ibu sekalian, ada seorang membawa satu keranjang roti, Bapak Ibu sekalian. Orang yang membawa keranjang roti ini, dia berkata demikian, Pak, roti ini tidak akan tahan kalau sampai besok pagi. Siang ini saya mau kasih roti ini buat anak-anak di sini aja. Bapak Ibu sekalian, roti yang dijual oleh penjual roti ini tidak akan tahan kalau harus bertahan sampai besok hari. Jadi bapak ini memutuskan untuk memberikannya kepada anak-anak di panti asuhan. Dan jumlahnya Bapak Ibu sekalian, 16 potong roti. 15 anak ditambah satu bapak tadi. Jadi totalnya 16 dan jumlahnya tepat. Waktunya tepat. Bapak Ibu sekalian, setelah mereka bersuka cita karena roti yang sekeranjang itu, mereka duduk di meja makan, mereka makan dengan sukacita, mereka mengucap syukur kepada Tuhan. Terdengar lagi ketukan di pintu, Bapak Ibu sekalian. Waktu dibuka, Bapak Ibu sekalian, ada tukang susu. Mereka, tukang susu ini bawa beberapa botol susu, Bapak Ibu sekalian. Tukang susu ini bilang begini, Pak, saya mau kasih susu ini sama anak-anak di sini. Kenapa alasan Bapak ini kasih susu itu ke anak-anak panti, Bapak Ibu sekalian? Karena gerobak tempat dia mendorong susu itu, rodanya patah, Bapak Ibu sekalian. Dan dia bilang, kalau saya bawa ini susu, gerobak saya gak bisa jalan, karena terlalu berat. Jadi saya berikan beberapa botol, supaya gerobak saya bisa tetap jalan, lebih ringan lagi, dan saya bisa pulang. Bapak Ibu sekalian, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Kadang-kadang yang membuat kita khawatir, kadang-kadang yang membuat kita resah, Tuhan gak tolong-tolong. Bapak Ibu sekalian, ya karena kita sendiri. Justru pada waktu kita diperhadapkan pada situasi-situasi yang seperti itu, kita bisa melihat kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita bisa mengukur iman kita kepada Tuhan. Dan kita bisa benar-benar belajar bersandar dan juga berserah kepada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, satu kalimat pernah mengatakan demikian. Iman adalah sebuah keyakinan bahwa Ia, yaitu Tuhan, bisa, artinya bisa melakukan segala sesuatu, Bapak Ibu sekalian. Dan sebuah pengharapan bahwa Ia mau, artinya Tuhan mau menolong kita. Itulah iman, Bapak Ibu sekalian. Keyakinan bahwa Tuhan maha kuasa, tetapi juga Tuhan maha kasih. Tuhan bisa memakai segala cara untuk menolong kita, dan memang Tuhan mau menolong kita. Bapak Ibu sekalian, adakah kita yang hari ini merasa dalam kondisi yang terjepit? Kesana kemari tidak ada pertolongan. Ke kanan ke kiri tidak ada rekan-rekan yang bisa menolong. Bapak Ibu sekalian, carilah Tuhan. Karena Tuhan akan menolong setiap umatnya yang berseru kepada Dia. Yang perlu kita lakukan, Bapak Ibu sekalian, percaya, kita beriman kepada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, bangsa Israel di dalam ketakutannya, di dalam situasi yang terjepit, Tuhan mampu membelah Laut Teberau. Dan bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin untuk bisa menolong kita yang sedang dalam pergumulan. Pagi hari ini, Bapak Ibu sekalian, mari kita belajar dua hal dari Keluaran pasal yang ke-14. Yang pertama, jangan sekali-kali melawan Tuhan. Jika firman Tuhan diberitakan, taat kepada firman Tuhan. Apalagi jelas kalau Tuhan berbicara kepada kita, kita harus mentaatinya. Dan jangan sombong di hadapan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kesombongan awal dari perlawanan kita. Dan yang kedua yang bisa kita pelajari, Bapak Ibu sekalian, dalam kondisi dan situasi yang terjepit, dalam kondisi dan situasi yang tidak mengenakan, mari kita bisa bersandar, berharap kepada Tuhan, dan tetap percaya, sekalipun rasanya pertolongan Tuhan itu betul-betul mepet. Tapi percayalah Bapak Ibu sekalian, pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat. Mari kita sama-sama menundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan menolong kami. Kebenaran firman Tuhan yang kami baca, yang kami dengarkan, biarlah bukan sekedar numpang lewat, masuk telinga kiri dan keluar telinga kanan. Tetapi Tuhan, biarlah kami menyadari bahwa kebenaran firman Tuhan adalah panduan, penuntun jalan kehidupan kami. Kami bersyukur karena kami boleh melihat akhir dari seseorang yang berani melawan Tuhan, berujung kepada kematian. Tuhan, berapa kali kami dalam kehidupan kami sering kali melawan Tuhan. Firman Tuhan, kami tidak taat. Kami sering kali merasa sombong di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan masih menganugerahkan kehidupan itu kepada kami. Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami boleh bertobat, untuk kami boleh berbalik dan merendahkan hati serta diri kami di hadapan Tuhan. Kami mohon pengampunan Tuhan, karena kami seringkali melawan Tuhan. Kami juga bersyukur pagi hari ini Tuhan menolong kami untuk kami boleh dihibur kembali. Ketika dalam masa-masa yang sulit, ketika masa-masa kesukaran itu terjadi, biarlah kami boleh tetap menengadah kepada Tuhan, memandang kepada Tuhan dan berharap kepada pertolongan Tuhan. Biarlah kami juga boleh terus memelihara kepercayaan kami, baik di dalam hati dan juga pikiran kami. Kepercayaan bahwa Tuhan tidak akan pernah terlambat dalam menolong kami. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh menegur sekaligus menghibur kami pagi hari ini. Kami ingin menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, dan menikmati setiap anugerah yang Tuhan berikan bagi kami. Kami menyerahkan kehidupan kami, masa depan kami, ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucapkan syukur. Amin.